Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة بالله والأخوات رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله. Pada pagi yang berbahagia ini, di yaum as-sabt, pada hari Sabtu, pada tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah, kita berkumpul barakallahu fikum di salah satu masjid min masajidillah di kota Palu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya barakallahu fikum, perkumpulan kita yang sedang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah perkumpulan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafaqquh fid din, talabul ilm, dalam upaya untuk menuntut ilmu agama Allah, dalam upaya untuk memahamkan diri-diri kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang barakallahu fikum, semoga dengan tujuan ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua senantiasa di dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayuhal ikhwatu fillah barakallahu fikum, tidak tersamarkan lagi bagi kita semua akan keutamaan bertafaqquh fid din dan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah jalan yang mengantarkan kepada syurga Allah, sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an yang masyhur dan ma'ruf. Dan juga dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala an yang sering kita dengarkan. Dan hadis-hadis yang lainnya barakallahu fikum. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang-orang yang menempuh suatu jalan yang dia inginkan dengannya menuntut ilmu agama Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Oleh karena itu, semoga kita semua termasuk dalam kelompok atau golongan orang-orang yang menempuh jalan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta benda kita, semua kita korbankan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah ta'ala, mengharapkan pahala, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam rangka mengangkat diri-diri kita dari sifat al-jahal, yakni sifat kejahilan. Sebagaimana Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan ketika beliau ditanya oleh salah satu murid beliau rahimahullah terkait dengan menuntut ilmu yang benar. Maka Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa menuntut ilmu yang benar, yang diridhoi oleh Allah ta'ala, hendaklah dia meniatkan ikhlas karena Allah, kemudian meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Raf'ul jahal an nafsihi. Itulah niat yang benar, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari niat-niat yang melenceng di dalam bertafaqquh fid din, di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilm liyumari bihi al ulama liyujadil bihi as-sufaha au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar waliyadu billah au kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendebat para ulama, atau tujuannya untuk membodohi orang-orang yang bodoh, atau tujuannya untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, adkhalahu Allahu an-nar, maka Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka kita berlindung kepada Allah, barakallahu fikum, dari menuntut ilmu dengan niat yang melenceng dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yaitu mengharapkan semata-mata keridhaan ikhlas karena Allah, dan yang kedua meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Karena barakallahu fikum, kejahilan itu adalah daun qatilun, racun yang mematikan, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wasifa'uha watabibuha wasifa'uha Al-Quran wa sunnah watabibuha dhakal alimur rabbani. Kejahilan itu racun yang mematikan, dan obatnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan dokternya adalah alim, para ulama Ar-Rabbani. Jadi, kita menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para ulama. Para ulama salaf, salafus soleh. Ayuhal ikhwatu billah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Walhasil, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memelihara kita semua dengan meluruskan niat-niat kita. Dan melindungi kita dari niat yang bengkok, niat yang melenceng, yaitu menuntut ilmu dalam rangka mendebat ulama atau membodohi orang-orang yang bodoh, umat, atau ingin mencari ketenaran, kemasyhuran, agar wajah-wajah manusia beralih kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang demikian itu ancamannya adalah neraka Allah Jalla wa'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kemudian, ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh ikhwah kita, panitia daurah pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa judul daurah kita adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil muamalah. Ya, dalam bermuamalah, bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sikap mereka dalam bermuamalah. Naam. Kemudian dari sub pembahasan atau judul ini dibagi menjadi dua, yaitu mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah tijahal mukhalif atau al mukhalifin. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi orang-orang yang menyelisihinya. Dan sub yang kedua adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memilih suhbah, ya, memilih teman atau dalam pertemanan. Nah, barakallahu fikum, tentunya judul ini adalah bukan hal yang ringan. Ya, sangat berat bagi saya, barakallahu fikum. Akan tetapi di sini mimbab saling munasohah di antara kita, saling mudzakarah, saling murojaah di antara kita, barakallahu fikum, saling mengingatkan, maka saya berupaya untuk menukilkan kalam-kalam para ulama kita atau fatwa-fatwa mereka terkait dengan pembahasan tersebut. Naam, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala pertolongan, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada saya untuk menyampaikan materi ini di atas ilmu, dan semoga Allah melindungi saya dari al-qaul bil ilm, untuk berkata tanpa ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ancamannya amatlah berat. Sebagaimana dalam ayat yang tidak tersamarkan lagi bagi kita semua. Innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan mengharamkan perbuatan dosa, dan mengharamkan perbuatan baghi, yaitu pelampauan batas, membuat permusuhan di tengah-tengah manusia tanpa hak, membuat kekacauan, dan diharamkan perbuatan syirik kepada Allah, dan yang terakhir diharamkan berkata dalam agama Allah terhadap Allah tanpa ilmu. Maka semoga Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada saya dan kepada antum sekalian, barakallahu fikum. Dan insyaallah Ta'ala untuk dua sub pokok pembahasan ini, ya, mungkin kita akan sampaikan secara bersamaan insyaallah, ya, dengan waktu dua hari daurah yang semoga diberkahi Allah Ta'ala ini. di hari ini dan besok di Yaumul Ahad. Naam, yakni saya tidak mengkhususkan pembahasan terkait dengan manhaj Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah dalam pertemanan. Ya, akan tetapi di sela-sela pembahasan kita ini kita akan sebutkan insyaAllah atau kita akan jelaskan melalui kalam atau fatwa para ulama. Ya, penjelasan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama dalam pembahasan ini perlu kita menyebutkan asas min usus at-ta'amul ma'al mukhalif. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus kita bangun di atasnya dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, bersosial bersama orang-orang yang menyelisihi kita. Maka disebutkan oleh para ulama kita bahwa asas yang pertama tentunya yang harus kita tanamkan dan membangun di atasnya dalam berinteraksi atau bermuamalah sosial ma'al mukhalifin, bersama orang-orang yang menyelisihi kita, maka yang pertama adalah al-ikhlas wal-mutabah. Naam. Ini asas dari segala asas. Keikhlasan dalam niat kita. Bahwa seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita perbuat, dan apa yang ada dalam kalbu kita, dari niat kita, dari amalan-amalan hati kita, semua itu wajib lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Bukan tujuan yang lain. Demikian pula wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajridul al-mutaba'ah. Barakallahu fikum. Maka ini asas yang sudah tidak tersamarkan bagi kita semua. Naam. Bahkan para ulama memulai kitab-kitab mereka, karya tulis mereka, ceramah-ceramah mereka, dan seterusnya selalu mengawali dengan dalil atau hadis tentang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Naam. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Walhasil Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah ta'ala, kecuali agar mereka memurnikan ibadahnya, semurni-murninya hanya kepada Allah Ta'ala, pemilik agama yang lurus ini. Agama hanif. Agama tauhid. Kemudian mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Wadhalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang kokoh, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikhlaskan segala ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Beribadalah kepada Allah dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya pemilik agama Allah. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang murni itu adalah milik Allah Ta'ala. Maka murnikanlah ibadah itu hanya karena Allah semata. Naam. La ria'an, wala sum'atan, wala ujuban, wala ghairuha. Tidak ada niat ria. Ingin dilihat, ingin didengarkan, ingin dipuji, ingin berbangga dengan amalan tersebut. Wal'iyadu billah. Ya, maka semua itu adalah yang pertama nanti dicemplungkan dalam api neraka. sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf dan ma'ruf fi sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, awwalu man tus'aru bihimun nar thalathatun. Awwalu man tus'aru bihimun nar, tiga golongan yang pertama dicelupkan dalam api neraka, yaitu orang-orang yang beribadah dengan jihad, dengan infak, dengan membaca Al-Qur'an dan seterusnya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tetapi riya, mengandung riya, ingin mendapatkan sanjungan, pujian, ingin dilihat, ingin didengarkan, ingin berbangga dengan amalan tersebut. Maka dengan sebab itu mereka yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu ikhwani fillah azzakumullah barakallahu fikum, ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam benak kita semua, asas di dalam bermuamalah ma'al mukhalifin, benar-benar sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula barakallahu fikum terkait dengan mutaba'ar rasul, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita akan jelaskan terperinci di tengah-tengah majelis kita ini insyaallah ta'ala. Yang kedua, asas yang wajib ditanamkan dalam benak kita semua di dalam bermuamalah terhadap mukhalifin adalah al-ahliyah, adanya keahlian. Naam. Yakni di sini yang terpenting adalah adanya ilmu, dilandasi dengan ilmu barakallahu fikum. Dilandasi dengan ilmu Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ilmu yang dipahami dan dipraktikkan oleh para salafus saleh. Naam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan wajibnya berdakwah di atas ilmu yang jelas, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya Jalla wa'ala di dalam surah Yusuf pada ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, yang aku berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas apa? Ala basirah. Di atas ilmu. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di atas ilmu yang jelas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti masuk semua kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mereka wajib berdakwah di jalan Allah ala ilm, ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Naam. Dan tentunya ini tidak tersamarkan lagi bagi kita semua, bahwa sebagaimana yang telah kita singgung tadi, berbuat, berkata dalam agama Allah tanpa ilmu itu adalah perkara yang besar. Maka asas yang harus dipenuhi bagi setiap muslim, muslimah dalam bermuamalah dan khususnya ma'al mukhalifin harus dibangun di atas ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bifahmi salafil ummah, dengan pemahaman para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. ila yaumil qiyamah. Kemudian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, at-tajarrudu minal hawa. Naam. Asas yang harus dibangun di atas sikap kita terhadap mukhalifin, yaitu membersihkan dari segala bentuk hawa nafsu. Nah, kita wajib membersihkan diri-diri kita, sikap kita dari hawa nafsu. Barakallahu fikum. Yang keluar dari rel Al-Quran, Sunnah, dan keluar dari pemahaman sikap para salafus soleh. Naam. Dan berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mencela al-hawa ini. Berapa banyak dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencela al-hawa. Yakni hawa nafsu. Emosional. Sikap. Fanatisme. Ta'assub. Dan yang lainnya. Semua itu adalah bentuk-bentuk al-hawa. Allah subhanahu wa ta'ala mencela di dalam Al-Quran. Naam. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa anta takunu alaihi wakila? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutan, sebagai ilah, sebagai sesembahan. Maksudnya sebagai ikutan. Dia mengukur sesuatu dengan hawa nafsunya, dengan emosionalnya, dengan karakter kepribadiannya. Bukan dengan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Afara'aita apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau bisa menjadi perwakilannya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau bisa memberi hidayah kepadanya? Ini menunjukkan orang yang telah terasuki dengan hawa nafsunya dalam sikap-sikapnya, dalam ucapan-ucapannya. Ini penyakit yang berat untuk sembuh. Nah, kecuali diberi taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Allah ta'ala menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau bisa menjadi perwakilannya? Am tahsabu annahum yasma'un aw yaqilud? Ataukah engkau menyangka bahwa mereka itu mau mendengar atau mau menggunakan akalnya yang sehat? Inhum illa kal an'am. Orang-orang yang seperti itu tidaklah melainkan seperti hewan-hewan ternak. Waliyadzubillah. Celaan yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pengekor hawa nafsu ini seperti taubahnya al-an'am. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela al-hawa dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengarkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syuhan muta'an wa hawan muttaba'an," dan seterusnya, "wa ijaba kulli dharra'in bi ra'yihi." Ya, kalau engkau menyaksikan kebakilan yang diikuti hawa nafsu, kekikiran, kebakilan hawa nafsu yang diikuti orang-orang berbangga dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Ya. Dia pede, percaya diri bahwa dia orang yang mantap dalam argumennya, dalam pendapat-pendapatnya. Ya, merasa percaya diri, gurur, magrur, tertipu. Naudzubillah. Maka ini tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kiamat. Nah, banyaknya hawa nafsu yang diikuti. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam suratul Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, wajib kalian menjaga diri-diri kalian. Tidak memadaratkan kalian orang-orang yang tersesat. Selama kalian berada di atas hidayah, petunjuk. Selama kalian berada di atas petunjuk. Petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan bimbingan para salafus soleh. Inilah hidayah. Barakallahu fikum. Selain daripada ini adalah al-ghawayah. Wad-dalalah. Kebinasaan. Kesesatan. Maka hidayah itu selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan bimbingan para salaf. Maka jangan kalian terpengaruh dengan kesesatan orang-orang yang tersesat. Disebutkan dalam atsar sebagaimana pada hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Ini terkait dengan zaman yang ketiga sudah terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah, tanda-tanda kiamat kecil. Kebakhilan, hawa nafsu yang diikuti, kagumnya manusia dengan ro'yu dan pendapat-pendapat mereka. Dan seterusnya barakallahu fikum sebagaimana yang kita saksikan di zaman kita sekarang. Ya. Para dai-dai menyebar berdakwah dengan masing-masing pemahaman, masing-masing metodenya. Nah. Ya. Berdakwah dengan hawa nafsunya, tanpa ilmu, berfatwa dengan semaunya. Kalau engkau menyaksikan hal yang demikian ini pertanda kerusakan. Alaikum anfusakum. Jaga diri-diri kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh dengan banyaknya manusia, mayoritasnya manusia yang tersesat, yang menyimpang. Jangan terpengaruh. Selama kalian komitmen di atas hidayah, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para salafus soleh, praktek para salaf dari kalangan sahabat. Khususnya, kemudian tabi'in dan tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Ikutan yang benar. Barakallahu fikum. Walhasil ikhwani fi din azzakumullah. Ini asas yang ketiga yang wajib. Kita bangun di atasnya segala sikap kita, muamalah, interaksi kita terhadap al-mukhalifin. Yaitu, tajarrud al-hawa. At-tajarrud min al-hawa. Ya, mengosongkan diri, membersihkan diri dari al-hawa. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, adalah sikap i'tidal wat-tawassut, sikap pertengahan. Naam, tidak melampaui batas, tidak berkurang-kurangan. Tidak ifrat, tidak tafrit. Ifrat berlebih-lebihan, hulu. Tafrid berkurang-kurangan, taksir. Barakallahu fikum. Akan tetapi, dia berada di atas at-tawassut al-wasat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada ala nas. Dan kami jadikan kepada kalian, yakni umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian semua menjadi saksi-saksi yang adil terhadap manusia. Naam, barakallahu fikum. Ini dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah mereka adalah dakwah yang pertengahan. Ya, antara gulu wa taksir, antara ifrat dan tafrid, mereka selalu berada di tengah-tengah. Ya, baik pada seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka di pertengahan, mereka di tengah antara khawarij dan murjiah. Khawarij berlebihan, gulu, murjiah berkurang-kurangan. Maka Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Naam. Khawarij mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar tetap di atas keimanannya yang sempurna. Waliyadubillah. Ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah. Ya. Ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah antara kelompok Syiah Rafidah dengan An-Nasibah. Ya, Syiah Rafidah berlebih-lebihan gulu. Ya. Mengagungkan Ali bin Abi Thalib sampai meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib titisannya Allah. Seperti kaum Nasrani. Naudzubillah. Ya, makanya mereka berlebih-lebihan. Sampai hari ini, Syiah Rafidah. Ya. Karbala, 10 Muharram, gulu. Ya. Menebus dosanya harus mencabik-cabik dirinya. Memanah. Ya, dengan benda-benda tajam. Menebus dosanya terhadap Ahlul Bait, yakni Al-Husain. Anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa anhum jami'ah. Ya, adapun kelompok Nasibah sebaliknya. Ya. Mencela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya, walhasil Ahlus Sunnah wal Jamaah berada selalu di tengah-tengah. Naam. Waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya ingin nukilkan barakallahu fikum ucapan para ulama kita terkait dengan manhaj al-i'tidal ini. Naam. Ucapan para a'immatul Islam. Ya, para tokoh-tokoh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Yang merupakan panutan ya dalam dakwah kita dan merupakan sumber maraji ya rujukan kita terhadap mereka dalam apa dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada mereka. Maka barakallahu fikum saya bacakan pada antum ya kalam para ulama kita di antaranya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Naam. Syekhul Islam ya, memiliki kitab Al-Jawabus Sahih, jawaban yang benar terhadap orang yang mengganti agamanya dengan agama Al-Masih. Yani Nasrani. Beliau mengatakan rahimahullahu taala walamma kana atba'ul anbiya hum ahlul ilm wal adl kana kalamu ahli al-islam was sunnah ma'al kuffar wa ahli al-bid'ah bil ilmi wal adl la bidh-dhanni wa ma tahwa al-anfus walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalathatun qadiyani fin nar wa qadin fil jannah rajulun alima al-haqqa wa qada bihi fa huwa fil jannah وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَ لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ مَنْ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي الْأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَرَاضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِيمًا عَادِلًا كَانَ فِي النَّارِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَحْكُمُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَدْيَانِ وَأُصُولِ الْإِيمَانِ وَالْمَعَارِفِ الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء. Kata Syekhul Islam rahimahullah ketika atba al-anbiya pengikutnya para nabi itu adalah ahli ilm wal adl. Mereka orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang adil. Maka ucapan para ulama Islam, para ulama sunnah terhadap kaum kafirin ataupun terhadap ahlul bid'ah, mereka semua selalu ucapannya di atas ilmu dan al-adl. Di atas ilmu dan keadilan. Pertengahan. La bidh-dhanni wala tahwal anfus. Bukan dengan sangkaan semata, bukan juga dengan hawa nafsu. Nah, padahal yang dihadapi siapa? kaum kafirin. Yang dihadapi siapa? Mubtadi'in, ahlul bid'ah. Tapi ucapan ahlul Islam wal adl, ucapan ulama, atsba'ul anbiya, itu selalu di atas ilmu dan al adl. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qadhi itu ada tiga jenis. Dua di dalam neraka dan satu di dalam surga. Seseorang yang mengetahui kebenaran, lalu dia putuskan dengan kebenaran itu, dia berkata di atas ilmu dan memutuskan dengan kebenaran, maka dia di dalam surga. Qadhi yang kedua, yaitu mengetahui kebenaran, tetapi dia memutuskan menyelisihi kebenaran tersebut. Dia tahu ilmu, tapi dia putuskan berbeda, berlawanan dengan ilmu yang dia ketahui. Fahuwa finnar. Maka ini qadhi, hakim yang di dalam api neraka, waliyadu billah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, warajulun qadha linnas ala jahal. Qadhi yang memutuskan perkara manusia di atas kejahilan. Di atas kejahilan. Naam, fahuwa finnar. Maka ini juga dalam neraka. Barakallahu fikum. Jadi tiga jenis qadhi. Dua dalam neraka, satu dalam surga. Yang surga adalah qadhi yang berilmu dan memutuskan dengan ilmu. Dengan kebenaran tersebut. Ya, dia tidak dolim. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Walaupun itu kerabatnya sendiri. Walaupun itu orang dekatnya sendiri. Kalau salah, dikatakan salah. Walaupun musuh, kalau dia benar, dikatakan benar. Walaupun orang itu menyelisihinya. Ini al-adil namanya. Maka qadhi yang seperti itu di dalam surga. Dua qadhi dalam neraka, yang punya ilmu tapi memutuskan menyelisihi ilmu tersebut, dan qadhi yang memutuskan tanpa ilmu, di atas kejahilan. Barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan rahimahullah, fa idza kana man yaqdi bainan nas fil amwal wad dima wal arad, apabila orang-orang yang memutuskan di tengah-tengah manusia terkait dalam perkara harta atau darah atau kehormatan, idza lam yakun aliman adilan kana finnar, kalau dia beri keputusan tidak di atas ilmu dan keadilan, maka dia akan masuk dalam neraka. Fakaifa biman yahkumu fil milal wal adyan wa usulul iman. Itu dalam hal apa, kata beliau? Dalam hal harta, perselisihan harta. Ya, dua orang berselisih, saling berebut harta. Datang kepada qadhi. Qadhi memutuskan di atas kedoliman. Ya. Dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu, di atas kejahilan. Bukan dengan ilmu, di atas kedoliman, bukan dengan keadilan. Dalam neraka. Itu terkait dengan apa? Perselisihan harta, terkait dengan kehormatan. Ya. Ancamannya neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang memberi hukum dalam agama Allah, dalam usul-usul iman. Barakallahu fikum. Dalam usul-usul Islam wal iman. Dalam terkait dengan keyakinan. Terkait dengan manhaj. Terkait dengan agama Allah Ta'ala. Ya. Dia putuskan tanpa ilmu dan tanpa keadilan. Maka ini keadaannya sama dengan keadaan ahlul bidah wal ahwa. Ya. Keadaan para pelaku-pelaku bidah. Dan tokoh-tokohnya. Nah. Demikian keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, juga beliau menjelaskan di dalam kitab beliau Minhajun Nubuwah. Nah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dalam kitab beliau yang lain, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, pada juz keempat, halaman 543 sampai 544. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, "Wa man salaka tariqal i'tidal, azuma man yastahiqqu at-ta'zim, azuma man yastahiqqu at-ta'zim, wa ahabbahu wa walahu wa a'tal haqqo haqqahu, fayu'azzimul haqqo wa yarhamul khalq, wa ya'lam anna ar-rajula al-wahida takunu lahu hasanatun wa sayyi'atun fayuhmadu wa yudham wa yuthabu wa yu'aqab wa yuhabbu min wajhin wa yubghad min wajhin. Hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ah khilafan lil khawarij wal mu'tazila wa man wafaqahum." Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang menempuh jalan yang i'tidal, ya, jalan yang istiqomah, pertengahan, azuma man yastahiqqu at-ta'zim, ya, atau azuma man yastahiqqu at-ta'zim, dia akan mengagungkan orang-orang yang berhak untuk diagungkan. Dia mencintai dan berloyalitas kepada orang-orang yang pantas untuk dicintai dan diloyali. Dan dia akan memberikan hak setiap pemilik hak. Dia mengagungkan al-haq dan merahmati makhluk. Dan dia mengetahui bahwa seseorang pasti dia punya hasanatun wa sayyi'at. Ada kebaikannya dan ada pula keburukannya. Maka dipuji, bisa dicela. Diberi pahala atau diikop, dihukum. Dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain. Inilah madhab ahlus sunnati wal jamaah. Di pertengahan, manhajul i'tidal, khilafan lil khawarij wal mu'tazila wa man wafaqahum. Berbeda dengan kaum khawarij, kaum mu'tazila, dan orang-orang yang mencocokinya. Barakallahu fikum. Kaum khawarij, sebagaimana yang telah saya singgung tadi, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Walaupun dosa besar itu tidak mengeluarkan dari Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam, tidak dikafirkan. Namun kaum khawarij gulu dan mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak lagi tersisa baginya kebaikan. Maka dia kafir dan mati kekal dalam api neraka. Di sisi Ahlus Sunnah dia masih punya kebaikan. Dia masih punya iman. Barakallahu fikum. Namun imannya itu kurang sesuai dengan tingkat dosa yang dia lakukan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya, sama juga dari satu sisi kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, ya, ini memiliki keyakinan manzilah baina manzilatain, ya, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu berada di antara dua hal, ya, dia berada di satu tempat dari dua tempat, manzilah baina manzilatain. Maksudnya apa, ya? Tidak kafir, tidak juga mukmin. Apa namanya ini? Tidak kafir, tidak juga beriman. Manzilah baina manzilatain. Tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf. Keyakinan manzilah baina manzilatain. Dalam Ahlus Sunnah hanya dua, sebagaimana kita akan jelaskan insyaAllah. Ya? Dalam inti pembahasan kita, atau pokok pembahasan kita, bahwa keyakinan Ahlus Sunnah hanya dua, kafir atau mukmin. Ya. Munafikin ya masuk dalam kafir. Itu saja. Tidak ada manzilah baina manzilatain seperti Mu'tazilah. Tapi anehnya Mu'tazilah ini, ya, di hari kiamat nanti sama, kekal dalam api neraka. Di dunia dia manzilah baina manzilatain, tapi ujungnya nanti di yaumul qiyamah kekal dalam api neraka. Sama dengan khawarij. Sama dengan khawarij. Sehingga, ya, kata beliau, Syekhul Islam, madhab ahlus sunnati wal jamaah, dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah, menyelisihi manhaj khawarij, mu'tazilah, dan orang-orang yang mencocoki mereka. Ya, ahlus sunnah selalu di pertengahan. Artinya, dia bersikap adil terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Apakah dia dari kalangan kufar, atau dia dari kalangan ahlul bid'ah, ahlul bid'ahnya juga yang ghalzah, yang berat atau yang ringan, ya? Ataukah dia pelaku maksiat, ataukah dia orang-orang yang memiliki keutamaan ahlul ilm, lalu dia keliru dalam ijtihadnya, sehingga dengan ijtihadnya berhak dia dapatkan satu pahala, dan kesalahannya diampuni, dimaafkan. Dan seterusnya, ahlus sunnati wal jamaah adil di dalam menerapkan, ya, sikap muamalah ma'al mukhalifina lahum, ya, terhadap orang-orang yang menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ini saya sengaja membacakan kalam ulama terkait dengan masalah ini, ya, dan saya akan bacakan kalam ulama yang lain, ya, karena ini yang banyak terjadi khalal, cacat, ya, pada kaum muslimin dan khususnya para duat, ya, salafiyin yang mengaku sebagai dai-dai ahlus sunnah wal jamaah, ya, ataupun para ikhwan kita as-salafiyin ahlus sunnati wal jamaah, hendaklah benar-benar membangun sikap mereka di atas sikap pertengahan, al-i'tidal. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ucapan al-imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalatut Tabuqiyah, ya, pada halaman 34. Kata beliau, fa amara subhanahu wa ta'ala bil qiyam bil qist wa huwa al adl fi hadhihi al ayah. Wa hadha amrun bil qiyam bihi fi haqqi kulli ahad. Aduan kana awwaliyan wa ahakku ma qama lahul abdu biqasdil aqwal wal ara wal madahib idh hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarihi fal qiyamu fiha bil hawa wal ma'siyah mudaddun li amrillah munafin lima ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal qiyam fiha bil qista wadhifatu khulafai rasul fi ummatihi wa umanaihi baina atba'ihi ila akhiri kalamihi rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bilqista, menegakkan keadilan. Di dalam ayat tersebut, yang dimaksud oleh beliau adalah firman Allah ta'ala di dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-8. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada' bil qista wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak Allah, saksi-saksi Allah yang adil, ya, di muka bumi ini. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Jangan karena kejahatan suatu kaum terhadap diri-diri kalian menyebabkan kalian keluar dari keadilan. Jadi jangan karena kejahatan orang yang berbuat jahat pada kita, dolim pada kita, melampaui batas pada diri kita, lalu kita bersikap tidak adil, menghadapinya dengan ketidakadilan. Akan tetapi adilu, berbuat adillah kata Allah. Ya, huwa aqrabu littaqwa. Yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini adalah perintah Allah ta'ala. Pada siapa? Di kulli ahad. Ya, pada semua orang. Pada seluruh orang-orang yang beriman, tidak terkecuali. Nah, ya bahkan perintah itu Allah Ta'ala tujukan kepada seluruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disuruh berbuat adil kepada kafir sekalipun. Kepada aduan kana awalian. Apakah itu musuh kita atau perwalian kita? Maksudnya kafir atau muslim? Ya, dengan segala tingkatan-tingkatannya. Kita disuruh berbuat adil, baik dalam ucapan kita, dalam pendapat kita, ya. Nah, maka bukan dengan hawa nafsu dan bukan dengan maksiat. Ya. Karena itu menyelisihi perintah Allah, itu menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka menegakkan ya dengan keadilan dalam seluruh ucapan, perbuatan kita, interaksi muamalah kita, itu merupakan wadifatu khulafa'ir rasul. Merupakan tugas para khalifah-khalifah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan tugas para sahabat-sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah di dalam mengemban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum. Maka para sahabat Rasulullah adalah umana. Ya, orang-orang yang amanah. Sehingga mereka benar-benar adil dan pertengahan dalam sikap-sikap mereka. Nah, kemudian juga ucapan beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Yang ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Naam, wallahu ta'ala yuhibbul insaf bal huwa afdalu hilyatin tahalla biha ar-rajul khususan min nafsihi man nasaba nafsahu hakaman bainal aqwal wal madahib. Wa qad qala Allah ta'ala lirrasulihi wa umirtu li'adila bainakum. Naam, kata beliau rahimahullah bahwa Allah Ta'ala mencintai keadilan. Bahkan itu adalah seafdal-afdal perhiasan yang seseorang berhias dengannya. Dan khususnya bagi para hakim. Yang dipercayakan kepada mereka untuk menghukumi manusia dalam ucapan-ucapan mereka. Atau dalam pendapat-pendapat mereka, dalam perselisihan mereka. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Umir wa umirtu li'adila bainakum. Dan aku diperintah untuk berbuat adil terhadap kalian. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala. Ya. Di atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan. Umirtu li'adila bainakum. Aku diperintah oleh Allah untuk berbuat adil terhadap kalian. Nah. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Poin yang keempat. Ya, asas yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Di dalam bermuamalah ma'al mukhalifin. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan saya tambahkan yang terakhir. Naam. Yaitu adanya upaya untuk bersemangat. Ya, ada upaya semangat kita untuk memberi petunjuk kebenaran hidayah kepada manusia. Ya, kepada orang-orang yang menyelisihi kita. Jangan kita semakin sesatkan dia, semakin jauhkan dia. Tapi kita berupaya untuk memberi, ada tekad kita. Kita sangat cinta kalau dia ini agar mendapat petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW ketika mengutus dua sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an ke Yaman untuk berdakwah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada keduanya. Ya, apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira, wa tatawa'a wala takhtalifa. Ya, tiga wasiat Rasulullah SAW kepada dua sahabat yang mulia ini dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yassira wala tu'assir, mudahkanlah jangan persulit. Selama masih bisa memberi kemudahan, memberi kelonggaran, mudahkan, jangan persempit, jangan persulit. Selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang harus mengalah. Ya, kadang-kadang kita harus berkorban perasaan atau bahkan harta agar orang mendapat hidayah. Agar orang yang kita dakwahi, mad'u yang kita dakwahi tersebut bisa mendekat, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia mengenal dakwah Ahlussunnah, mendengarkan dakwah Salafi, mengenal dan mengikutinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka dilarang mempersulit. Ya, kadang-kadang kita sifat egonya kita masing-masing dengan karakter ya masing-masing akhirnya mempersulit. Tidak ada kemudahan. Kalau sudah ada perselisihan, selesai. Walaupun orang itu kadang-kadang masih sangat berharap ya untuk bersama, berkumpul bersama. Kadang-kadang dia pun menangis. Ya. Barakallahu fikum. Ya, untuk menginginkan perdamaian, islah. Tapi kadang-kadang dengan sikap karakter, ya, keras, ego, kadang-kadang bengis, licik, ya, tidak ada ampun, tidak ada maaf. Dipersulit. Nah, dan itu metode yang banyak dilakukan oleh Luqmaniyun. Luqman, Pak Abdu di Indonesia. Nas'alullah salam al-afiyah. Metode tanfir, ya, ta'asir, mempersulit. Walaupun judulnya mendamaikan islah dua hari, tiga hari, tapi sudah menyimpan sesuatu. Sudah ada persekongkolan dengan perwakilan-perwakilannya di daerah. Ini nampak dan kita rasakan, teman-teman di Kendari merasakan. Ya, namun sebuah itu ada hikmah di balik itu. Hikmah Allah yang agung. Ya, yang bisa mengeluarkan saya pribadi dan para ikhwa dari sikap ta'assub, fanatisme, buta. Dan menggantungkan penuh agama kepada ustaz, asatidah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin. Nah. Sikap ta'asir. Ya, kami merasakan itu dan menyaksikan. Ya, tiga hari, tiga malam pertemuan. Dan sekarang ini alhamdulillah, ya, Ustadz Komar dan Ustadz Sarbini yang bersama Luqman Abdu pada waktu itu yang datang ke Kendari mengislahkan atau menghakimi kami, lebih tepat untuk dikatakan menghakimi, ya, bukan mengislahkan, tidak, karena dia menghancurkan. Sekarang mengakui. Ya. Nah, dan itu terucap kita dengarkan dari sebagian lisan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Tapi tidak ada taubat. Tidak ada taubat kepada Allah dan kemudian tidak ada permohonan maaf. Dan sampai hari ini saya meyakini bahwa kejadian di Kendari yang menyebabkan perpecahan itu bukan cuma Luqman Abdu. Komar dan Sarbini masuk di dalamnya. Karena dia ikut bersama dan menguatkannya. Maka tubu ilallah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ego. Ya, jangan sombong atau malu dari al-haq. Tetapi ketidakadilan mereka, keegoan itu tertutup, muncul karena sikap sikap yang mereka judulkan sikap manhaj, kami membela Syekh Muhammad bin Hadi. Ah, itu yang menyebabkan mereka malu untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya. Karena Hasan Rosid HBR sekarang sudah bersama Ustaz Askeri dan membela Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Padahal kasus Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali belum ada. Perpecahan di Kendari belum muncul, belum ada sama sekali. Kita belum sampai kepada kita perpecahan yang terjadi, perbedaan yang terjadi, ya, terkait dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Coba, dua hal yang berbeda. Sekarang dikaburkan. Nah, ini syubhat. Dan menjadi sebab penghalang untuk mereka mengakui kesalahannya. Padahal dalil yang mereka gunakan itu belum ada kejadiannya ketika terjadi perpecahan di Kendari. Yang Anda wahai Ustaz Komar dan Ustaz Sarbini hadahumullah ikut menguatkan, ya, kejadian di Kendari tersebut sehingga kalian masuk di dalamnya. Dan itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang kalian sendiri tahu dengannya. Kalian sendiri paham, bahkan lebih paham dari saya sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi ini keluar dari sifat al-adl, sikap al-adl. Ya. Wa nasallallahu salam wal afiyah. Inilah dakwah Luqmaniyun. Ya. Nah, maka jangan tertipu dengan kelembutan atau kelihaian lisan. Kadang-kadang orang hakim, bijak dalam berbicara, lembut dalam lisannya, nasihatnya masya Allah. Tapi ternyata ya dibangun di atas sikap adzulm, ya, sikap kedzaliman, ya, sikap al-baghi, pelampauan batas. Nah, dan seterusnya barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita bersungguh-sungguh memberi hidayah kepada manusia. Ya. Mudahkan, jangan persulit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyira wa la tunaffira, beri berita gembira, jangan melarikan manusia. Afwan barakallahu fikum. Ya. Ini juga penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua dalam dakwah, basyira wa la tunaffira, beri berita gembira. Yani targhib wa tarhib, targhib, ya, beri semangat keutamaan, ya, dakwah Ahlussunnah seperti ini, seperti ini. Keutamaan orang-orang yang berada di atas manhaj Ahlussunnah. Ya. Bahayanya orang-orang yang melenceng dari dakwah Ahlussunnah, diberi nasihat. Wala tunaffira, jangan larikan dia. Ya. Kadang-kadang kita melihat seseorang, kalau kita sampaikan permasalahan ini, dia lari. Misalnya, kita berdua. Satu berniat untuk berdakwah, yang satu didakwahi. Orang ini kalau saya sampaikan terkait dengan masalah langsung kepada keyakinannya yang dia yakini, dia akan lari dan tidak mau lagi mendengar. Jangan dulu. Sementara. Tunda sementara. Ya, tapi kita bertekad, kita akan sampaikan kepada dia. Kita akan sampaikan al-haq kepada dia. Namun bertahap. Sesuai dengan keadaannya. Jangan disapu rata. Ini sikap ya keluar dari al-i'tidal. Makanya ciri-ciri apa sifat-sifat al-amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Nah, di antaranya dia harus mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Levelnya sampai di mana? Siapa dia? Naam. Barakallahu fikum. Berbeda kalau saya berbicara seperti ini, ya. Pengajian umum, daurah umum, saya menjelaskan kebenaran. Ya, saya sebutkan kelompok-kelompok dengan dalil-dalilnya. Nah, mungkin ada satu dua yang tidak senang keluar, ilabas. Ya. Semoga dia dapat hidayah nanti. Kita doakan. Bukan kemudian dengan terjadinya ada satu dua orang yang keluar dihukumi. Oh, dakwah ustaz itu salah. Karena ada yang keluar. Mana Ustaz tahu semua, ya, yang hadir. Bahwa ada yang tidak senang dengan pembahasan ini, ada yang sedang. Ya, Ustaznya tidak mesti tahu semua. Maka kita berupaya menyampaikan al-haq. Tidak berbasa-basi. Tidak mudahana. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka demikian ikhwani fiddin azzakumullah, basyira wala tunaffira wa tatawa'a wala takhtalifa. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan, ya, saling mengalahlah kalian. Berdua, jangan berselisih. Nah, ini wasiat khusus Rasulullah SAW terhadap Mu'ad bin Jabal dan terhadap Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, saling mengalahlah, saling toleransilah. Jangan berselisih. Maksudnya di sini toleransi dalam selamat, tidak melanggar syariat Allah. Ya, kalau cuma perbedaan pendapat yang satu, ya safar misalnya, ya safar. Ada Amir safar, ada mau jalan sini, yang lain jangan jalan sini. Ngotot sama-sama, ah ini tidak benar. Ikuti Amir. Ya, ini bukan perkara manhaj. Ya, barakallahu fikum. Tidak menjatuhkan kita dosa ketika kita mengikuti pendapat si fulan. Ya. Tapi kalau mengharuskan kita jatuh dalam dosa, tidak ada basa-basi. La mudahana fihi. Nah. Barakallahu fikum. Dan demikianlah Rasulullah SAW, ya, disifati oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, oleh sahabat. Ya, Rasulullah SAW itu orang yang selalu mengalah selamat, ya, walaupun dilanggar pribadi beliau, beliau sabar, ya, hilm, halim, dan sabar Rasulullah SAW. Kecuali kalau dilanggar syariat Allah, maka beliau marah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Nah, ini 5 poin insyaallah ta'ala yang merupakan, ya, pondasi-pondasi yang wajib kita bangun di atasnya di dalam sikap kita, interaksi kita terhadap al-mukhalifin. Barakallahu fikum. Masih tersisa waktu? Masih bisa dilanjut? Nah, nanti badal asar. Ini setelah sholat duhur, badal duhur enggak ada lagi, ya? Lanjut badal asar. Baik, barakallahu fikum. Kalau begitu masih bisa ditambah 5 atau 10 menit, ya. Nah, baik, ikhwani fiddin azzakumullah, barakallahu fikum. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait dengan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menghadapi al-mukhalifin. Nah, berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama hendaklah kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, berbeda-beda di dalam lisan-lisan mereka, warna-warna kulit mereka, berbeda bahkan kesukaan, kesenangan mereka, makanan mereka, berbeda karakter tabiat, berbeda pemikiran mereka, dan seterusnya dari bentuk-bentuk perbedaan. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah taala adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan juga menciptakan perbedaan di antara kalian. Perbedaan lisan-lisan kalian, perbedaan warna kulit kalian. Ya, sesungguhnya, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang demikian itu terdapat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Nah, maka perbedaan itu adalah merupakan takdir Allah. Ya. Allah telah mentakdirkan penciptaan manusia Kita semua berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Naam. Dan menjadi konsekuensi dari perbedaan itu, barakallahu fikum, juga di antara manusia itu berbeda di dalam akidah mereka dan agama mereka. Naam, ada yang agamanya kafir, ada yang mukmin. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau syaa rabbuka laja'alan naasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama minal jinnati wan naasi ajma'in." Dalam surah Hud ayat 118. Allah taala berfirman, seandainya Allah menghendaki, maka niscaya Allah jadikan manusia ini satu umat. Ya. Yakni seragam, tidak ada yang berselisih, yang berbeda. Kalau Allah menghendakinya. Allah Maha Kuasa, barakallahu fikum. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi dengan kodrat Allah, ya, yang sifatnya kauniyah, senantiasa manusia itu berselisih, berbeda. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, Rabbmu, walidzalika khalaqahum. Ya, dengan sebab itulah Allah menciptakan mereka, dan telah sempurna kalimat Allah, Rabbmu, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Benar-benar aku akan penuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Nah, barakallahu fikum, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan kauniyah, ya, menghendaki dengan kehendak yang bersifat kauniyah, perbedaan, ya, di kalangan manusia satu dengan yang lainnya. Bahkan perbedaan dalam akidah pun bukan saja perbedaan lahiriah, tapi juga perbedaan batiniah akidah, ya, sehingga ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka tentunya orang-orang yang kafirin di dalam api neraka, orang-orang yang mukminun yang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Maka menunjukkan kepada kita bahwa kehendak Allah taala itu terbagi dua. Ada kehendak Allah yang bersifat syar'iyah dan ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Ya, kehendak Allah yang bersifat syar'iyah, Allah menginginkan kita semua bersatu, satu akidah, semua muslim, semua ahlus sunnah, semua salafiyin. Itu kehendak Allah yang bersifat syar'iyah. Tapi kehendak Allah yang bersifat kauniyah menunjukkan bahwa di sana ada orang-orang manusia yang dikehendaki Allah kafirin, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada rukun-rukun Islam wal iman, sehingga dia menjadi penduduk neraka. Dan ada orang-orang yang beriman, dan itu kehendak Allah secara syar'iah. Ya, beriman kepada Islam, beriman kepada rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Nah, mengikuti para nabi, sehingga mereka menjadi penduduk surga. Barakallahu fikum. Dan hal itu di terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok yang Allah taala masukkan ke dalam surga dan ada yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Naam. Kemudian barakallahu fikum, dari perbedaan ini, dalam perbedaan akidah atau perbedaan keyakinan atau perbedaan manhaj dan seterusnya, di sini mengharuskan dan mewajibkan kita untuk mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bimbingan Allah taala dan rasulnya agar kita menempuh bimbingan tersebut yang disebut dengan manhaj. Ya, bagaimana manhaj kita dalam menghadapi kaum kafirin, Bagaimana manhaj kita dalam menghadapi kaum muslimin, tetapi muslimin yang terjatuh dalam bid'ah, dalam kefasikan, dan seterusnya. Dituntut kita untuk belajar dan mempelajari manhaj yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah, dan praktik para salafus soleh. Barakallahu fikum. Nah, jadi berarti mengharuskan kita untuk menuntut ilmu, bertafaqquh fiddin. Nah, karena kita tahu bahwa kita semua makhluk sosial. Ya, manusia ini makhluk sosial. Tidak bisa dia hidup sendiri. Tidak mungkin dia hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Kita butuh berinteraksi pada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan muamalah. Ya, mesti ada interaksi. Maka di dalam interaksi pasti ada perbedaan. Pasti ada perselisihan. Ya, dan itu sudah menjadi sunnatullah al-kauniyah. Barakallahu fikum. Ya, dan di dalam interaksi kita tersebut, kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersikap adil, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, dan tidak bersikap zalim, melampaui batas, ya, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada ayat Al-Ma'idah yang ke-8 yang telah saya bacakan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Jangan menyebabkan kejahatan suatu kaum terhadap diri-diri kalian untuk kemudian kalian tidak berbuat adil. Tetapi berbuat adillah, karena itu adalah yang mengantarkan kepada takwa Allah. Maka barakallahu fikum, ya, interaksi muamalah sesama manusia ini pasti, ya, akan muncul di sana perbedaan, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, maka kita wajib mengikuti manhaj Allah dan Rasulnya di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. Maka para ulama membagi, barakallahu fikum, ya, perbedaan orang-orang yang menyelisihi kita itu banyak, ya, diklasifikasi. Yang pertama adalah dari golongan kafirin, ya. Bagaimana kita berinteraksi kepada kaum kafirin, ya? Nah, maka kaum kafirin, ya, juga kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersikap adil kepada mereka. Tetapi di sana, ya, ada konsekuensi yang harus diwujudkan, ya, terkait kaum kafirin ini dalam menghadapi bermuamalah dengan mereka. Ya, ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan pada setiap muslim, ya, apalagi kepada sunni salafi. Nah, maka prinsip itu yang pertama, kita wajib meyakini bahwa mereka adalah kaum kafirin, bukan mukminin. Ya. Jadi, mereka kafir, bukan mukmin. Kafir dengan segala jenisnya. Ya, musyrikin, munafiqun, ya, ateis, atau Yahudi wan Nasara, semua mereka orang-orang kafirin. Ya. Barakallahu fikum. Yaitu bukan muslimin, yang kalau mereka meninggal dunia dan tidak bertobat, tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka kekal dalam api neraka. Jadi kita harus meyakini kekufuran mereka. Karena kadang-kadang ada orang yang nasallahu salamah wal afiyah muslim yang tidak mau meyakini kafirnya kafirin. Ya. Maka ini membatalkan keislamannya. Ya, harus kita yakini. Nah, barakallahu fikum. Ya, Allah Ta'ala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ya, sebagai contoh Allah Ta'ala berfirman, benar-benar telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah tritunggal, trinitas. Thalithu thalathah, yang ketiga dari tiga. Ini keyakinannya siapa? Kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa itu titisannya Allah. Ya. Yang manusia tidak akan bisa diampuni dosanya melainkan, ya, ada yang menebusnya di dunia ini. maka tidak mungkin Allah yang turun ke dunia. Menurut mereka, maka diutuslah Nabi Isa, titisannya Allah, rohnya Allah, dalam rangka menghapus ya dosa-dosa manusia. Ini syirik, ya. Kufur. Allah Ta'ala yang menetapkan, memvonis bahwa itu kekufuran. Maka kita wajib meyakini ya kekufurannya. Nah, barakallahu fikum. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musyrikin, ahlul kitab dan musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ila akhiril ayat. Ya, tidaklah orang-orang kafir dari ahlul kitab, ya Yahudi wan Nasara wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Ya. Mereka itu lepas dari kekufurannya. Nah, jadi Allah Ta'ala yang menetapkan, menfonis bahwa ahlul kitab, musyrikin adalah dari golongan kafirin. Maka kita wajib meyakininya. Bahwa mereka kafirin, bukan mukminin, bukan mukminat. Nah, kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Nah, atau sebelumnya saya nukilkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menjadi dalil dalam permasalahan ini, ya, bahwa kita wajib kaitannya muamalah kepada kafirin meyakini kufurnya mereka, ya. Nah, dan wajib mereka semua mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah wala yahudiyun wala nasraniyun thumma mata wala lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi yang dengannya jiwaku di tangannya, yakni di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang mendengar dariku, dari umat ini, tidak Yahudi atau tidak pula Nasara, yakni umat ad-da'wah, umat yang didakwahi. Ya. Tidaklah mereka dengarkan dariku, lalu kemudian dia mati dan tidak mau beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan menjadi penduduk neraka. Ya, ini jelas, barakallahu fikum, bahwa kaum kafirin yang tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur. Bukan muslim, bukan mukmin, bukan muslimah, bukan mukminah, sehingga mereka kekal dalam api neraka. Wal iyadu billah. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwa pembatal-pembatal Islam adalah tidak mau meyakini kafirnya orang-orang kafirin. Ini pembatal Islam. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Masih bisa kita lanjut atau? Nah, kembali ke panitia. Masih bisa dilanjutkan sedikit. Nah, konsekuensi yang kedua yang harus diwujudkan kaitannya muamalah terhadap kafirin, selain meyakini kafirnya mereka, yang kedua, bughduhum wal bara'ah alaihim. Ya, wajib kita membenci mereka dan berlepas diri dari mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ila akhiril ayat. Tidaklah engkau mendapati suatu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berkasih sayang. Walaupun itu kata Allah, bapak-bapak kandung mereka sendiri, anak-anak kandung mereka sendiri, saudara-saudara kandung mereka sendiri, kerabat mereka. Ya, tidak boleh. Walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang ditulis dalam kalbu mereka keimanan yang kokoh. Berarti konsekuensi iman apa? Tidak berkasih sayang dengan kaum kafirin. Ya, dan segala jenis-jenisnya. Tetapi sebaliknya, membenci dan berlepas diri dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, alaih salatu wassalam, inna awthaqa ural iman al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Al-mualatu fillah wal-muadatu fillah. Sesungguhnya, tali ikatan iman yang kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Berloyalitas karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Naam. Maka kaum kafirin wajib kita membenci mereka. Kekufuran mereka dan pelakunya. Kita benci dan berlepas diri dari mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Mumtahanah. Terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladzina ma'a id qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda." Ya. Kata Allah taala, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim wal ladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau. Bagaimana suri teladan yang baik itu? Idh qalu, di mana mereka berkata, Nabi Ibrahim dan yang bersamanya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari mereka, dari kalian, dan sesembahan-sesembahan kalian, selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri bukan saja dari kesyirikannya atau kekufurannya, tapi beliau juga berlepas diri kepada pengusung-pengusungnya, pelaku-pelakunya. Inna bura'u minkum. Bahkan yang didahulukan oleh Allah dalam ayat ini, berlepas diri dan benci kepada kalian, orangnya. Wa mimma ta'budun. Dan dari sesembahan yang kalian lakukan. Dari selain Allah Ta'ala. Coba. Ini penting barakallahu fikum. Dan ini akidah, manhaj. Ya. Kaitannya muamalah terhadap kafirin atau kepada muslimin yang fasik atau ahlul bid'ah dan sebagainya. Bukan saja yang kita benci maksiatnya atau bid'ahnya, tapi dibenci dengan pelakunya. Benci yang setingkat dengan tingkatan bid'ah dan maksiat tersebut. Ya, tidak sama, barakallahu fikum. Membenci dosa besar, ya. Misalnya berzina, beda dengan orang yang merokok. Sama-sama haram. Tapi tingkat bencinya, tentunya orang yang melakukan zina dosa besar, itu bencinya lebih besar tingkatannya daripada membenci orang yang melakukan penghisapan rokok. Sama-sama haram. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini, karena kenapa? Kenapa kita tambih dan ingatkan ini? Sebagian para duat, sebagian da'i-da'i, yang munharifin anil ja'addah, ya, yang menyeleweng dari manhaj yang benar, mereka mengatakan yang dibenci itu kekufuran, kesyirikannya saja, kefasikannya saja, bid'ahnya saja, orangnya tidak. Ini menentang ayat Allah Ta'ala. Pernyataan Nabi Ibrahim yang beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi kuduah yang baik, contoh yang benar, yaitu inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian pelaku-pelakunya dan dari sesembahan-sesembahan kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada. Naam, kafarna bikum. Kami telah ingkari kalian, wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha. Dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Ya, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Sampai kalian mau bertobat, beriman, meninggalkan kesyirikan kalian. Ya, baru loyalitas, cinta dan kasih dan cinta saya. Tapi selama masih kufur, tidak boleh ada mawaddah. Al-mahabbah haram. Tidak boleh mencintai orang kafir dan menyayangi mereka. Ya, tetapi wajib membenci mereka dan berlepas diri dari mereka. Ini konsekuensi iman. Ya, konsekuensi iman dan konsekuensi muamalah terhadap kafirin yang harus dipenuhi, diwujudkan. Yang pertama tadi adalah meyakini kekufuran mereka. Yang kedua, ya, adanya al-bugdu wal-baro'ah, kebencian dan berlepas diri dari mereka. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita cukupkan insyaAllah ta'ala, kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya ba'da sholatil asr bi'idnillah ta'ala. Nah, baik, kita skorsing sementara dengan kafarah majlis. Saya tidak tahu pada panitia, nanti saya dengar ada tanya jawab, mungkin nanti di akhir majlis atau di sela-sela majlis. Nah, terserah antum barakallahu fikum. Kita skorsing sementara dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.